Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jema'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Awaiqut Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdussalam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita sudah masuk pada ayat yang keempat, penghalang rintangan yang akan merusakkan seseorang untuk meraih ilmu. Yang keempat adalah ahdul ilmi anil asagir, mengambil ilmu dari asagir, dari asigar atau asagir. Yang beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita, mengambil ilmu dari asagir ini adalah da'un udhal, penyakit kronis yang mematikan. Ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang akan menghalangi, merintangi seorang penuntut ilmu dalam meraih dan menggapai ilmu. Kemudian pada waktu yang lalu sudah kita baca penjelasan dari beliau rahimahullah, menyebutkan kalam dari para ulama tentang makna as-sighar. Apa maknanya? Yang pertama, beliau menyebutkan asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, yang beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim fa idza akhaduhu an sigarihim wa shirarihim halaku. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu, menuntut ilmu dari akabir mereka, dari orang-orang kibar mereka, ulama besar mereka, atau dari orang-orang tua mereka. Wa an umanaihim, dan dari orang-orang yang amanah di kalangan mereka. Wa an ulama'ihim, dan dari ulama mereka, orang yang alim di antara mereka. Yang sebelumnya sudah kita baca bahwa orang yang alim adalah orang yang mengamalkan ilmu. Itu orang yang alim. Orang yang berilmu dikatakan alim minal ulama adalah orang yang belajar dan mengamalkan ilmunya. Ketika manusia mengambil ilmu dari pembesar mereka, orang-orang tua mereka dan ulama besar mereka, serta orang-orang yang amanah dari mereka, bukan orang yang pengkhianat atau berkhianat, mengkhianati ilmu, menyembunyikan ilmu. Dan mengambil ilmu dari ulama mereka, orang yang mengamalkan ilmu mereka, sungguh mereka terus berada dalam kebaikan. Ketika mereka mengambil ilmu an sigharihim, dari sigar mereka, dari orang-orang yang muda di antara mereka, atau dari ahli bid'ah, dan mengambil ilmu dari orang-orang yang jelek di antara mereka, orang-orang yang berkhianat, orang yang mengajarkan tapi tidak mengamalkan, mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, halaku, mereka binasa. Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, bahwa kebaikan itu akan bisa diambil, senantiasa ada pada manusia, kalau mereka belajar ilmu agama kepada kibar mereka, orang yang amanah dan orang yang alim di antara mereka. Kemudian Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas bin Abdul Karim rahimahullah menyebutkan hadis dari Abi Umayyah Al-Jumahi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min asrati sa'ati an yultamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, tanda dekatnya hari kiamat adalah ilmu itu dicari, ilmu itu dituntut di sisi al-asagir, yaitu orang-orang kecil, para pemuda ataupun dari ahli bid'ah. Itu tanda di antara tanda dekatnya hari kiamat. Ketika ilmu agama dicari, dituntut, dipelajari dari as-sighar. Dan as-sighar sebagaimana dijelaskan oleh beliau mungkin adalah hadasul asnan, pemuda. Yang kedua, as-sighar mungkin dari ahli bid'ah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah dan juga yang lainnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kemudian kata beliau rahimahullah menyebutkan penjelasan dari Ibnu Qutaibah rahimahullah bahwa makna as-sighar adalah sigharul asnan. Makna sigar di sini adalah orang yang masih kecil umurnya, ya, yang masih muda. Kenapa? Karena para pemuda, orang yang masih muda ini belum hilang masa mudanya. Demikian juga belum banyak pengalamannya. Kadang masih masuk padanya subhat, kadang masuk padanya hawa nafsu, kadang dia condong kepada otomat, rakus, mungkin menginginkan kepemimpinan, menginginkan kedudukan dengan ilmunya, dan lain sebagainya. Yang perkara-perkara tersebut tidak terjadi pada orang-orang yang sudah tua. Karena orang tua itu adalah sudah banyak pengalaman, sudah banyak tajribah mereka, praktek mereka. Mereka tenang, mereka mulia dan berwibawa. Itu kalau orang tua. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qad rawa Ibnu Abdul Bar an Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu Dan sungguh Ibnu Abdul Barr rahimahullah telah meriwayatkan dari sahabat Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, sungguhnya beliau berkata, qad alimtu mata salahun nas wa mata fasaduhum. Sungguh aku mengetahui, sungguh aku telah tahu kapan baiknya manusia dan kapan rusaknya manusia. Kata beliau, sungguh aku telah tahu kapan baiknya manusia dan kapan rusaknya manusia. Qala idza jaa al-fiqhu min kibalis saghir istaqsa 'alaihi al-kabir. Jika fikih itu datang dari arah orang yang kecil, dari para pemuda, istaqsa 'alaihi al-kabir, maka apa? Akan didurhakai orang-orang yang tua. Kenapa? Ilmu diambil dari orang yang kecil, sehingga orang tua tidak dianggap, diremehkan. Orang-orang yang tua, sudah tua, disepelekan. Kenapa? Karena ilmu diambil dari orang-orang muda atau para pemuda. Wa idza jaa al-fiqhu min al-kabir taba'ahu as-saghir fahtadaya. Dan jika fikih itu datang dari orang besar, ilmu itu dibawa dan disebarkan oleh orang-orang tua, maka as-saghir, pemuda, akan mengikutinya. Pemuda akan mengikutinya. Oh iya, ilmu datang dari orang tua. Yang punya ilmu itu orang tua. Maka para pemuda akan menghormati orang tua, akan memuliakan orang tua. Fahtadaya, maka keduanya mendapatkan hidayah. Orang yang sudah tua dan orang yang masih muda. Al-kabir was-saghir, kedua-duanya mendapatkan hidayah. Kapan? Ketika ilmu datang dari orang tua. Ketika ilmu dipelajari, dituntut dari orang yang sudah tua. Sehingga ini apa? Akan menjadi baik. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Yang menjadikan baiknya manusia adalah ketika ilmu dipelajari, diambil dari orang tua. Yang menjadikan rusak adalah ketika ilmu dipelajari dari as-saghir atau para pemuda. Qala wa rawa Ibnu Abdul Barr aidan an Abil Ahwas an Abdullah qala. Dan Ibnu Abdul Barr telah meriwayatkan juga dari Abul Ahwas dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Qala, beliau mengatakan, innakum lan tazalu bi khairin ma dama al-ilmu fi kibarikum. Fa idza kana al-ilmu fi sigharikum safaha as-saghira al-kabiru. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kalian senantiasa akan berada dalam kebaikan selama ilmu itu berada pada orang-orang tua kalian. Dicari, dipelajari dari orang-orang tua. Apabila ilmu itu dipelajari dan dicari dari orang-orang kecil, para pemuda di antara kalian, safah as-saghira al-kabiru, maka orang tua akan menganggap bodoh orang-orang yang muda. Mengatakan safih, bodoh. Ya. Orang-orang tua al-kabir Safaha as-saghir, menganggap bodoh orang-orang yang muda. Ketika itu terjadilah kerusakan. Terjadilah apa? Kerusakan. Qala fi hadainil atharain ta'lilun li adamil akhdi anis-saghir. Dan di dalam dua asar, asarnya Umar bin Khattab dan asarnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, di sini ada ta'lil, ada penjelasan tentang sebab. Ya. Sebab apa? Sebab tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil atau para pemuda. Akhara ghayra alladhi dzakarahu Ibnu Qutaibah. Selain apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Qutaibah, alasan apa? Kenapa tidak dibolehkan mengambil ilmu dari as-saghir? Alasan yang disebutkan oleh Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud adalah apa? Orang tua akan didurhakai, dan juga orang tua akan menganggap bodoh kepada siapa? Orang yang muda. Oleh karena itu tidak dibolehkan mengambil ilmu dari pemuda. Sedangkan alasan Ibnu Qutaibah adalah khasyatur raddil ilmi idza jaa minas saghir. Dikhawatirkan ditolaknya ilmu apabila ilmu datang dari orang yang muda. Kalau ilmu dipelajari dari orang yang muda, dikhawatirkan ilmu ini tidak diterima, ditolak. Kenapa? Karena yang mengajarkan masih pemuda, masih seumur jagung, belum banyak pengalaman, belum banyak ilmu yang dia dapatkan. Ini alasan yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah. Dikhawatirkan apa? Ditakutkan ilmu akan ditolak, tidak diterima, kalau dipelajari dari orang yang kecil. Qala rahimahullah, wa ala kullin fa inna lafdhat as-saghir 'amatun. Maka bagaimanapun keadaannya, maka sesungguhnya lafadz saghir ini umum. Tatanawalu mencakup as-saghira hissan wa ma'nan. Mencakup saghir kecil dari hissan secara fisi, yaitu umur. Ya. Itu apa? Umur, pengalaman, wa ma'nan dan secara makna. Kecil secara apa? Makna. Dari pengalamannya belum, ataupun dari ilmu yang dipelajari belum seberapa, baru sedikit. Demikian juga dengan makna apa dari ahli bid'ah. Ini makna as-saghir tercakup di dalamnya. Qala rahimahullah, wa hadzal hukmu laisa ala itlaqihi fi saghir sin. Dan hukum ini tidak boleh mengambil ilmu dari as-sighar. Hukum tidak boleh mengambil ilmu dari as-sighar ini tidak secara mutlak. Pada apa? Fi saghir sin. Pada apa? Orang yang masih muda, yang masih kecil umurnya, para pemuda. Ini tidak secara mutlak. Jadi kalau masih muda tidak boleh mengajar, masih muda tidak boleh menjadi guru. Ini tidak secara mutlak. Tidak secara apa? Mutlak. Qala faqad afta wa darasa jama'atun minas sahabati wa tabi'in fi sigharihim bi hadratil akabir. maka sungguh telah berfatwa, memberi fatwa, wadarrasa dan mengajar, jama'atun minas sahabah, sekelompok dari para sahabat, wa tabi'in dan para tabi'in, murid dari sahabat, fi sigharihim, di masa kecil mereka. Sebagian sahabat ketika masih muda seperti apa? Ibnu Abbas. Seperti siapa? Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Ketika masih kecil mereka sudah apa? Berfatwa. Mereka sudah mengajar. Sudah menjadi guru. Demikian juga sebagian tabi'in. Dalam keadaan bihadratil akabir, dalam keadaan masih adanya orang-orang tua dari para sahabat ataupun para tabi'in. Illa, kecuali karena ha'ulai yanduru wujudu mislihim fi man ba'dahum, kecuali sesungguhnya mereka sigarusin, orang yang masih kecil, masih sedikit umurnya, ini yanduru wujudu mislihim. Yandur bimana jarang, jarang ada yang seperti mereka. Masih muda sudah dalam ilmunya, masih muda sudah banyak ilmunya, ini jarang. Yandur fiman ba'dahum, pada orang yang setelah mereka. Setelah apa? Sahabat, setelah tabi'in, sedikit dari para pemuda yang sudah apa? Mapan ilmunya, ini sedikit. Fa'in wujidu, jika ada, didapatkan, wa ulima salahuhum, dan diketahui kebaikan mereka, wa subira ilmuhum, dan telah didalami ilmu mereka. Artinya mereka sudah diuji, diketahui, oh bahwa ilmunya memang dalam. Walaupun pemuda, tapi apa? Pengalamannya sudah luas, diketahui. Fadhaharat rasanatuhu, kemudian nampak jelas keteguhan, kekokohan ilmu mereka. Walam yujad minal kibari ahadun, dan tidak didapatkan dari orang yang sudah tua ahadun seorang pun, yukhadu anhul uluma allati ma'ahum, maka diambil darinya ilmu-ilmu yang berada bersama mereka. Ini beliau menyebutkan apa? Kalau orang yang tua yang berilmu sudah tidak ada, adanya pemuda yang berilmu, maka apa? Diambil ilmu dari pemuda tadi. Kalau masih ada orang tua, ada orang tua, ada pemuda. Orang tua sudah mencukupi, maka ilmu diambil dari yang tua. Di sini beliau mengatakan, kalau tidak didapatkan orang yang sudah tua yang berilmu, maka ilmu-ilmu itu diambil dari siapa? Para pemuda tadi. Qala wa uminatil fitnatu, dan aman dari fitnah. Aman dari apa? Fitnah. Fal yu'khad anhum, maka diambillah ilmu dari mereka. Syaratnya ada dua yang beliau sebutkan. Apa? Orang kibar, orang yang tua sudah tidak ada. Yang kedua, aman dari fitnah. Kalau nanti ada yang tua, ada yang muda, kemudian belajar kepada yang muda saja, yang tua tidak, akan terjadi fitnah. Akan terjadi apa? Fitnah. Ini kalau sama-sama berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama-sama berjalan di atas jalannya Salafus Saleh. Qala Al-Hajjaj Ibnu Artah rahimahullah, telah berkata Al-Hajjaj Ibnu Artah, Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Kanu yakrahuna an yuhadditha ar-rajulu hatta yara as-shayba aw yura as-shaybu fi lihyatihi. Kanu, mereka maksudnya para ulama, yakrahuna, membenci, tidak suka, an yuhadditha rajulu, rajul seseorang memberikan hadis. Mereka para ulama tidak suka ada seorang yang memberikan hadis hingga dilihat syaib, dilihat uban, pilih yatihi pada jenggotnya. Jadi kalau jenggotnya sudah ada yang putih, berarti sudah apa? Sudah muda apa sudah tua? Berarti sudah tua. Ini sudah dibolehkan, ya, untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Kalau belum, para ulama dulu apa? Tidak senang kalau ada orang yang belum berjenggot, apalagi jenggotnya yang belum putih saja apa? Mereka tidak senang kalau menyampaikan ilmu. Artinya apa? Ilmu diserahkan kepada orang, orang tua. Serahkan kepada siapa? Orang yang sudah tua. Qala rahimahullah, wa laysal muradu an yuhjaral ilmul hadas ma'a wujudil akabir kalla. Dan bukanlah yang diinginkan di sini dihajar, diboikot ilmunya orang muda bersamaan masih adanya orang yang tua. Kalla, sekali-kali tidak, bukan itu. Bukan itu yang diinginkan. Bukan apa? Diboikot, dijauhi ilmunya orang yang muda ketika masih ada orang yang sudah tua. Bukan itu. Wa innamal muradu inzalun nasi manazilahum. Hanya saja yang diinginkan di sini adalah menempatkan manusia pada apa? Tempat-tempat mereka. Sebagaimana perintah Rasulullah yang hadis sudah kita lewati. Sudah kita lewati belum dulu? Di Bahjatul Qulubil Abrar. Kata Rasulullah apa? Anzilun nasa manazilahum. Tempatkan manusia pada tempatnya. Kalau ketua, tempatnya sebagai ketua. Kalau pemimpin, tempatnya sebagai pemimpin. Rakyat, tempatnya sebagai rakyat. Ada tempatnya masing-masing. Ya. Nah, di sini menempatkan orang tua pada tempatnya apa? Orang tua itu yang membimbing. Orang tua itu yang mendidik. Orang tua itu yang mengajar. Ini tempatnya. Dan mereka harus dihormati. Mereka harus dihargai. Kenapa? Oh, ini orang tua. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Laisa minna man. Man apa? Laisa minna man. Man apa? Kel. La yarham saghirana wala yaqdir kabirana. Tidaklah termasuk golongan kita, tidak berada di jalan kami, orang yang tidak mencintai orang yang masih muda dan tidak menghormati, memuliakan orang yang sudah tua. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menempatkan manusia pada tempatnya. Dan ilmu itu tempatnya pada orang, orang tua. Ini yang dimaksud. Bukan maksudnya itu meninggalkan ilmu yang ada pada pemuda atau menolak ilmu yang ada pada pemuda. Bukan itu maksudnya. Maksudnya menempatkan manusia pada tempatnya. Qala fa haqqul hadatsin nabighi an yantafi bi fil mudarasah wal mudzakar wal mubahasah. Maka hak orang yang masih muda, hakul hadas, haknya pemuda itu apa? An-nabigi, pemuda yang cerdas, yang cerdik, yantafi'a an yantafi'a bihi, mengambil manfaat dengan orang tua. Di dalam apa? Fil mudarasah, dalam mudarasah, dalam belajar. Dalam ajar mengajar. Dalam apa? Belajar dan mengajar. Pemuda mengambil apa? Manfaat. Mungkin dari ilmunya, mungkin dari tata cara mengajarnya. Wal mudzakarah, mengambil manfaat dengan apa? Mudzakarah, dengan murojaah. Murojaah kembali apa yang sudah dipelajari. Ketika ada orang tua menyampaikan, ingat, oh iya, ini dulu sudah dipelajari, sudah saya pelajari, ingat kembali. Wal mubahasah, dan dalam pembahasan, bahas, membahas mungkin hadis, oh ini jalannya ini dan seterusnya, mengambil manfaat dengan orang tua. Mungkin orang tua akan membimbing, oh ini caranya seperti ini, cara bahas itu seperti ini, ya, kitab-kitab yang dipakai ini. Itu para pemuda. Amma an yusaddira lil fatwa wa yaktubal ilaihi bil as'ilah fala wa allafa la, li'anna dhalika qatlun lahu wa fitnatun wa taghrirun. Adapun pemuda ini kemudian apa? Yusaddir lil fatwa. Yusaddir itu dari kata sodrun. Sodrun itu apa? Kil. Dada. Ya. Berarti apa? Maju ke depan, mendalui orang tua di dalam fatwa. Ya. Dikatakan tasodur. Maju ke depan, mendahului orang tua. Orang tua belum ngomong, pemuda sudah berfatwa. Ya. Ini namanya tasodur, mendahului orang tua. Bukan itu yang diinginkan. Seperti itu? Tidak. Au yaktuba ilahiyya bil as'ilah, atau menulis surat, menulis pertanyaan-pertanyaan kepada guru, orang tua. Bukan itu. Fala, maka tidak. Bukan itu yang dimaukan. Wa allafa, dan mengarang, la, bukan. Tidak kemudian pemuda kemudian mengarang. Li'anna dhalika qatlun lahu, karena sesungguhnya yang demikian itu apa? Tasodur dalam fatwa, mengarang kitab, ya? Ini qatlun lahu, membunuh siapa? Lahu, kepadanya. Wallahu'alam, hu, kembali kepada siapa? Kepada dia sendiri. Wa fitnatun, dan ini fitnah. Ada orang tua, ini pemuda sudah lancang ngomong, orang tua belum ngomong, sudah ngomong, terjadi fitnah, kerancuan. Wa taghrirun, dan ini apa? Menipu. Sehingga pemuda, wah saya lebih pintar dari orang yang tua ya. Saya sudah bisa berfatwa, saya sudah bisa mengarang kitab, saya sudah bisa ini, sudah bisa itu. Sementara dia diam saja, nah, tertipu. Sehingga pemuda ini apa? Tertipu. Kalau seperti itu maka tidak. Kata beliau rahimahullah. Nah, yang dimaksud di sini adalah apa? Menempatkan manusia pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menempatkan diri-diri kita pada tempat kita, dan menempatkan manusia selain kita pada tempat-tempat mereka. Subhanallahi wa la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله فيكم.